Anissa. Kita cari ya, pelan-pelan. Ayat 173. Ayat 173. Ada ketemu? Ayat 173 itu ada di halaman 105. Ini ya. Ayat 173. Sudah ketemu ya? Baik, ini mudahnya belajar kalau bukunya sama, Qur'annya sama. Qur'an memang sama di mana-mana, hanya beda percetakan, beda cetakan biasanya beda halaman. Itu ada beberapa perbedaan halaman. Sudah ketemu. Surah keempat, Surah An-Nisa, ayat 173. Sudah ya? تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلناه يا ميمي برتسدد فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Ya. Menarik sekali ya. Ini ayat 173. Fa'amal ladina amanu, maka ada pun orang-orang yang amanu, mereka beriman. Wa'amilus salihah, dan mereka beramal soleh. Fa'yuwafihim, maka dia akan sempurnakan untuk mereka, bagi mereka ini, ujurahum, pahala mereka. Allahu Akbar. Disempurnakan. Tidak dikurangi sedikit pun balasannya. Bahkan ditambah. Ditambah iya gitu ya. Masya Allah. Jangan lupa ya. Nanti siap-siap ada juga yang dari tanggal 1. Sudah saum Dzulhijjah ya. Nih. Ada juga yang siap-siap tanggal 9. Minimal tanggal 9-nya jangan tertinggal. Itu ya. Ada juga yang dari tanggal 8, 8, 9. 10-nya berkurban. 10, 11, 12, 13 hari tasyrik. Alhamdulillah, selamat untuk ibu dan bapak yang sudah mendapatkan panggilan. Sudah berhaji ya, sudah sampai di Indonesia tahun-tahun yang lalu melaksanakan haji atau umroh. Atau juga selamat untuk keluarga kita, saudara kita, sahabat kita yang tahun ini dapat panggilan. Semoga mereka diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah hajinya. Karena tidak ada balasan yang cocok, yang pantas bagi orang yang berhaji mabrur selain jannah, selain surga. Allahu Akbar ya. Kita yang belum, minimal kita memiliki cita-cita, niat. Insya Allah dengan niat kita bisa melangkahkan kaki kita. Itu. Niat yang teguh, niat ikhlas karena Allah. Kemudian mulai menabung. Itu insya Allah ya. Yang didapat dari beberapa guru saya seperti itu. Jadi mulai menabung berapapun, ingatkan gitu ya, jangan diganggu-ganggu. Pokoknya posnya khusus tabungannya. Insya Allah. Nah ini, jadi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, maka dia akan disempurnakan pahala mereka. Wa yajiduhum, dan dia menambah mereka. Maksudnya Allah akan menambahkan untuk mereka min fadlihi, dari karunia-Nya. Itu bagi orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Amanu harus disertai wa amilus salihat. Jadi iman, eling, zikir belum cukup dalam Islam. Teori saja mah belum cukup, yang terpenting praktek. Inilah Rasulullah. Rasulullah sebelum berucap, sebelum berungkap, beliau melaksanakan. Itulah kurangnya kita kadang-kadang. Kita menganjurkan kepada orang gini dan itu, kita menyatakan ini dan itu, tapi kita tidak pernah atau belum pernah menjalankan. sehingga susah. Jadi kan ada pertanyaan, kenapa ya kita sulit sekali merubah masyarakat sekitar, merubah keluarga? Ya barangkali kitanya belum mulai. Jadi harus ibda bin nafsi, diawali dari diri kita dulu sendiri gitu ya. Baru jadi dakwah yang paling efektif, yang sukses itu dakwah bilhal, dengan perbuatan kita. Bukan dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan penting, tapi jauh lebih penting adalah mempraktikkan lebih utama. Kita bilang, jagalah kebersihan, kita sudah memang hidup kita bersih. Hidup sederhana, kita sudah sederhana. Hidup gitu, jadi bukan hanya teori. Ya kalau teori orang omong kosong. Nah ini ya, suksesnya Rasulullah hanya dalam 23 tahun. Ya, dalam menegakkan syariat Islam, membentuk masyarakat madani-madaniyah ya. Masyarakat yang Islami dari Mekah dan Madinah itu hanya 23 tahun. Karena Rasulullah selalu sebelum berungkap, sebelum berucap, beliau sudah melaksanakan terlebih dahulu. Mari berjihad, Rasulullah sudah berjihad. Mari sholat, Rasulullah sudah sampai bengkak-bengkak sholatnya. Kadang-kadang ada orang ya, kalau giliran satu hal suka mencontoh Nabi. Ya Nabi juga begini, Nabi juga begitu. Tentang nikahnya atau tentang apa? Ya boleh-boleh saja, memang Rasulullah adalah suri tauladan. Tapi bagaimana tentang ibadahnya? Bagaimana saumnya? Bagaimana dalam kehidupannya? Bahkan ada beberapa doa-doa beliau tidak mau jadi orang kaya. Itu karena memang kan orang kaya dengan orang miskin, duluan orang miskin yang beribadah masuk surganya. Kenapa? Karena orang kaya itu harus diperhitungkan. Hartanya dapat dari mana? Itu yang halal ya. Yang haram sudah enggak lain cerita. Hartanya dapat dari mana? Hartanya dipakai apa? Dijakati enggak? Diinfakkan enggak? Ditasarrufkan untuk fisabilillah atau tidak? Diperhitungkan dulu. Sedangkan orang miskin yang beribadah, yang taat kepada Allah, apa yang harus dihitung? Karena tidak ada harta, tidak ada titipan. Tidak banyak harta yang dia terima. Dia langsung masuk surga. Tapi ini juga jangan salah. Bukan berarti Islam harus miskin juga, bukan. Karena ke haji juga kan perlu ongkos. Kita anak-anak putra-putri juga perlu dana. Itu perlu biaya. Nah ini. Jadi mensikapinya jangan salah. Gitu ya. Nah ini. Orang yang beriman dan beramal soleh, maka akan dicukupkan, akan disempurnakan pahalanya. Bahkan ditambah dari keutamaan-keutamaannya. Sedangkan, wa ammal ladina istakfaru, ya. Wa ammal ladina istankafu, dan adapun orang-orang yang mereka enggan, wastakbaru, dan mereka menyombongkan diri. Sombong itu hanya bajunya Allah, hanya Allah yang boleh. Maka kalau dia enggan untuk beramal, beriman, wa amanu, amanu wa amilus salihat, dia enggan, kemudian dia menyombongkan diri, ada apa? Fayu'adzibuhum, maka dia akan menyiksa mereka. Maka orang-orang itu akan disiksa azaban alima, siksaan yang sangat pedih. Wala yaziduna, dan mereka dan tidak mendapatkan bagi mereka, lahum bagi mereka, min dunillah, dari selain Allah, waliya, pelindung, wala nasiro, dan tidak juga ada penolong. Bagi orang yang enggan, bagi orang yang sombong, akan disediakan siksa yang teramat pedih. Dan bagi mereka tidak ada yang akan menolong. Waliya wala nasiro. Tidak ada pelindung, tidak ada yang menolong. Masya Allah. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, Allah akan menyempurnakan pahala. Tidak akan dikurangi sedikit pun. Ditambah, dilipat gandakan ia bagi mereka. Dan menambah sebagian dari karunianya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Tidak akan ada orang yang menolong mereka. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dari Rabbmu, Muhammad dengan mukjizatnya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, yaitu surga Jannatul Na'im, dan menunjukkan bagi mereka jalan yang lurus kepadanya. Itu ayat sebelumnya, setelahnya ya. Itu. Ini enak baca Quran itu terusin ya. Itu. Ya, kalau diterusin nanti gak tamat-tamat. Itu dulu ya. Topik kita 173. 174-nya juga enak juga. Bukankah telah datang petunjuk untukmu? Kenapa kamu masih enggan? Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian burhan, bukti kebenaran, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan ilaikum kepada kalian, nuran mubina, cahaya yang terang. Fa ammal ladina amanu, maka adapun alladina, bagi orang-orang yang beriman, amanu billah, beriman kepada Allah, wa'tasamu, dan mereka berpegang teguh, bihi, dengannya atau kepadanya, fa sayudkhiluhum, maka dia akan memasukkan mereka, fi rahmatin minhu wa fadl, dia akan berikan rahmat dari karunianya, wafat dan karunianya, wa yahdihim, dan dia akan memberi petunjuk bagi mereka, ilaih, kepadanya, siratam mustaqima, jalan yang lurus. Ini rupanya ya, kenapa orang itu kalau sudah sesat dibiarkan dalam kesesatannya. Nah ini yang khawatir kan, sudah dola wa dola, sesat menyesatkan orang. Tapi kalau orang sudah beriman, beramal soleh, akan diberikan jalan, akan siratam mustaqima. Naudzubillah summa naudzubillah kalau kita dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan. Jangan menukar kehidupan yang sementara ini dengan kehidupan yang abadi. Berapa lama kita hidup di dunia ini, sedangkan di akhir nanti kekal dan abadi. Bayangkan satu hari di akhir sana adalah sama seperti 1000 tahun di dunia ini. Jadi kalau kita masuk neraka, alhamdulillah, 2 hari aja di neraka berarti kita sudah 2000. Ya, ya Masya Allah ini. Satu hari bersama dengan 1000 tahun, Masya Allah ya, lama sekali perjalanannya. Karena memang di sana kekal dan abadi. Itu 173. Kemudian tentang pahala ini ada di surah Al-Imran. Surah Al-Isra dulu ya. Surah ke-17 ayat 9. Ini tentang pahala besar bagi orang yang beriman. Jadi jangan, kalau ada orang yang bilang-bilang pahala, jangan diinye. Dan memang ada landasannya. Tapi benar beribadah itu jangan ria. Karena orang yang beribadah pamri karena selain Allah. Kalau pamri hanya karena Allah, niat ikhlas karena Allah lain. Gitu. Kalau pamri karena yang lainnya, ibarat kertas terbakar, hangus begitu saja. Nah ini ya. Di surah ke-17, surah Al-Isra, ayat ke-9. Ini ada di halaman 223 nih, Bu Joko, Pak Joko. Yang punya Quran terjemah mah enak ya. Halamannya sama, tinggal berk, buka. Walaupun indeksnya gak punya. Cuman kalau punya indeks, kan belajar itu terus ya. Di radio kan terbatas, hanya Rabu dan Kamis, itu pun 1 jam. 1 jam juga dikurangi murota 15 menit. Ini sudah ketemu ya? Ini. Ayat ke berapa? Ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نفسنا قد أجرا كبيرا. Ini dalil landasan bahwa orang Islam, orang yang beriman, tidak cukup iman saja. Iman itu harus dimanifestasikan dengan amal soleh. Amanu wa amilus salihat. Ngomong saja mah gak cukup. Ngomong mah semua orang juga pinter. Kayak orang sekarang ya, orang-orang pinter sekarang debat melulu. Diskusi melulu. Tapi kenyataan, tapi memang perlu juga ya. Namanya ahli, para ahli. Soalnya kadang-kadang kalau orang yang pesimis, sinis, ngomong aja pinter. giliran lu aja jadi susah. Nah, itu. Nah, ini. Tapi ya kita harapkan ya, mudah-mudahan dengan diskusi-diskusi memang dari situ ya berkembangnya ilmu. Tapi mudah-mudahan kita bukan pandai teori, tapi pandai juga praktek. Gitu ya. Teori dan praktek malah yang di teori mah ini prakteknya mah susah itu ya. Nah, ini. Itu praktek. Tapi kalau enggak dimulai, ya kapan lagi gitu. Ini. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya ini Al-Qur'an. Al-Qur'an yahdi. Al-Qur'an itu memberi petunjuk. Buat siapa? Lillati hiya aqwamu wa yubashirul mu'minin. Al-Quran ini memberi petunjuk. Lillati bagi hiya dia aqwam. Yang lebih lurus. Lebih lurus. Wa yubashir dan memberi kabar gembira. Al-mu'minin kepada orang-orang mukmin. Orang-orang yang mukmin seperti apa? Alladzina ya'maluna salihat. Yaitu orang-orang yang mereka mengerjakan amal saleh. Iman saja enggak cukup. Itu kan ada orang, ya Rasulullah, aku telah beriman. Kamu belum beriman. Belum ada dalam dadamu, dalam hatimu. Kamu baru berserah diri kan gitu ya. Orang Arab gitu kan. Alladzina ya'maluna salihat, orang-orang yang mereka mengerjakan amal saleh, kebaikan. Kalau sudah beriman, sudah istiqomah, baru annalahum, bahwasanya bagi mereka ajran kabir, ada pahala yang besar. Di ayat lain sebelumnya, ajran azim, pahala yang agung. Allahu Akbar. Kenapa? Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum 'adzaban alima. Wa annal ladzina la yu'minun, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang mereka tidak beriman bil akhirah, dengan hari akhir, a'tadna, kami sediakan lahum, bagi mereka azaban alima, azab atau siksa yang teramat pedih. Allahu Akbar. Wa yad'ul insan bisyarri du'aahu bil khair, dan berdoa manusia bisyar dengan kejahatan, du'aahu sebagaimana doanya bil khair dengan kebaikan. Wa kanal insan, dan adalah manusia ajula, tergesa-gesa. Di yang lain, khuliqal insana halu'a, manusia itu diciptakan keluh kesah. Jika dia senang, dia lupa diri. Jika dia susah, dia berkeluh kesah. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, yang salatnya daimun, yang kontinu, konsisten, terus-menerus istiqomah. Di surat Al-Ma'arij ayat 19 itu tentang watak manusia. Allahu Akbar, ya Alhamdulillah, Allah telah memberikan taufik dan hidayah untuk kita mau belajar seperti ini. Kita menjadi pintar adanya. Terima kasih para guru, terima kasih ayah dan bunda, terima kasih ibu dan bapak semuanya. Kalau bukan karena ibu dan semuanya, tentu ini wasilah, hakikat memang Allah. Kita tidak akan bisa memahami Al-Quran. Tentu terima kasih juga Radio Kayu Manis yang memberikan fasilitas seperti ini. Tanpa adanya Radio Kayu Manis, kita tidak bisa berjumpa, tidak bisa bersilaturahmi seperti ini. Ya, siapa sih Ari? Ari nggak ada apa-apanya ya. Beda dengan Pak Kiai, Pak Ustadz yang memang betul ilmunya banyak. Saya mah hanya sekadar membaca saja. Kemudian masih tentang amal ini, ya, pahala yang besar bagi orang yang beriman, kita lihat di surah ke-18. Surah 18, surah Al-Kahfi. Ayat kedua. Sudah ya, tinggal maju sedikit. Ada di halaman 293. Di sini ayat keduanya. Ya, tanggung dari awal aja ya. Ya, tanggung. Karena kita tahu ya, pahala membaca Al-Quran itu bukan surat demi surat, bukan ayat demi ayat, tapi huruf demi huruf. Jangan katakan membaca alif lam mim, pahalanya satu alif lam mim. Tapi saat alif lam mim itu terdiri satu alif, lam, dan mim. Setiap satu huruf, 10 hasanah, 10 kebaikan. Masya Allah, ya. Tapi jangan dibilang-bilang ya, nanti takut pamer. Hanya tahu aja untuk tahu bahwa banyak baca Quran itu Allahu Akbar. Tidak salah, makanya orang yang ibadah membaca Quran terus menerus siang dan malam. Tidak ada masalah. Hanya tolong disisihkan waktu baca juga terjemahnya. Baca terjemah perkataannya. Biar kita bisa memahami. Membaca Al-Quran betul pahala. Tapi kan kita juga ingin informasi apa yang ada dalam Quran. Karena Quran itu petunjuk hidayah. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang benar, mana janji Allah, mana ancaman Allah. Surah Al-Kahfi dari ayat 1 ya kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Itu ya kalau dihentikan jadi iwaja. Nah, ini ada saktah. Boleh juga. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman litudhira ba'sa syadida. Itu. Saktah itu diam sebentar tanpa mengambil napas, tapi napasnya enggak cukup ya. Nah, itu. Liyadzira ba'sa syadidan minnya jadi mil idgham bila guna min ladun huwa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Ini jadi pendek karena ya mati ya. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. Ini celaka bagi orang yang ini ya. كَبُرَتْ. Alangkah jeleknya bagi orang perkataan. كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ. Iyakuluna illa kaziba. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alladhi yang. Kalau alladhina orang-orang yang. Alladhi kata yang penyambung. Anzala telah menurunkan. Kalau bagi manusia alladhi orang yang. Tapi ini kan Allah. Jadi segala puji lillah bagi Allah alladhi yang. Allah itu yang apa? Anzala telah menurunkan ala abdihi atas atau kepada hambanya alkitab. Makna kitab di sini Al-Quran. Walam yaj'allahu iwaja. Dan dia tidak menjadikan ya lahu baginya bengkok gitu ya. Jalan yang lurus bukan jalan yang berkelok-kelok. Qayyiman yang lurus. Liyunzira untuk memberi peringatan. Ba'san syadida. Siksaan yang sangat keras ini. Ada wa'ad dan wa'id. Ada janji dan ada ancaman. Ingat dalam Quran itu ada peringatan bagaimana siksaan. Bagi orang-orang yang tidak beriman. Bagi orang-orang yang ingkar. Bagi orang-orang yang kafir. Tidak mau menerima kebenaran dari Allah. Ada siksaan. Ba'san syadida. Ada siksaan yang sangat keras. Miladunhu dari sisinya. Nah, itu wa'ad wa'id. Nah, ini yang dimaksud dengan janji dan ancaman. Ada tadi ancaman. Dikasih tahu ancamannya dulu. Ada siksa yang teramat keras. Kemudian dikasih kabar gembira. Wa yubashshirul mu'minin. Dan Allah juga dalam Al-Quran memberikan kabar gembira. Al-mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Alladzina ya'maluna salihat. Yaitu orang-orang yang mereka mengerjakan amal saleh. Iman saja tidak cukup. Sama seperti halnya kita dulu ya. Saat muda kita mengungkapkan ungkapan rasa sayang, rasa cinta. Kata si Neng, oh Akang, A'a, cinta-cinta. Mana buktinya? Neng pengen kelapa muda, coba tolong dipanjatin. Saking cintanya kita manjat, padahal kita gak bisa manjat. Sampai dada kita, apa ya, kena pohon kelapa itu. Tapi karena cinta, dibuktikan. Itu kan, itu cinta. Sama, iman itu harus dimanifestasikan, harus dibuktikan. Bukan hanya ucapan saja, ngomong-ngomong, mudah gitu ya. Tapi prakteknya mana? Jadi, Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Itu alladzina ya'maluna shalihat. Yaitu mereka yang mengerjakan atau beramal. As-shalihat. amal soleh, amal kebaikan. Kenapa memang bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, annalahum, bahwasanya bagi mereka, ajoran hasana, ada pahala yang baik. Jadi Allah itu kan, iya tidak salah sekarang perusahaan, di supermarket atau apa, selalu promosi diskon ini dan itu. Memang ini meniru gaya Allah. Allah juga begitu. Ini ada pahala yang besar, pahala yang agung, ada berlipat ganda. Ini kan. Makisina fihi abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Gitu. Jadi orang yang beriman itu kalaupun berbuat salah harupun harus ke neraka, tidak akan kekal di dalam neraka selama ada iman di dalam hatinya. Makanya iman ini harus dipelihara. Sebentar lagi saudara-saudara kita sebangsa akan merayakan hari Natal. Yaitu hari mereka. Kita hargai, kita hormati. Tapi orang Islam jangan ikut-ikutan. Itu menyangkut akidah, menyangkut keimanan. Hati-hati. Ya. Itu karena kalau kita imannya hilang, syirik, musyrik, kita kekal di dalam neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Tapi bagi orang yang beriman, kalaupun dia berbuat salah, ya dicuci dulu. Tapi jangan berharap mau dicuci dulu. Karena satu hari itu sama dengan 1000 tahun gitu kan. Masya Allah. Jadi kalau dicuci sehari aja, Masya Allah. Gambaran neraka itu begitu menyedihkan, begitu menyakitkan. Dan Masya Allah ya. Orang yang disiksa di neraka baru saja terompahnya dipakai mendidih sampai ke ubun-ubun kepalanya hancur luruh. Setelah itu jadi lagi dikerakain, jadi lagi hancur lagi. Allah, kapan selamanya kekal di dalam neraka karena dia tidak ada iman. Tapi bagi orang yang iman tidak akan kekal. Samalah ya seperti baju kita, baju yang kotor itu tidak mungkin masuk ke lemari kecuali dicuci dulu. Nah, dicuci itu di neraka dicuci dulu. Tapi berapa lama tergantung dosa dan kesalahan kita. Tapi kita jangan berharap mau dicuci dulu. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita berharap kepada Allah. Ya, kita bisa menikmati jannatun na'im. Tapi apa kita layak dengan ibadah kita sejelek ini? Tapi itulah. Jadi masuk surga jangan berharap. Jangan kira dengan amal kita. Bukan. Masuk surga itu karena keridhaan Allah. Ibadah itu kewajiban. Karena memang kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Tapi kalau berharap surga, rasa-rasanya kita tidak layak ya. Makanya kan ada ilahi lastulil firdausi ahla wa aqwa ala nari jahimi. Fahabli taubatan wa firdunubi fa innaka ghafirul zamil azimi. Ya Allah, saya ini tidak layak masuk surga. Tapi saya enggak kuat dengan panasnya api neraka. Ya Allah, dengan kemurahan-Mu, dengan kebijaksanaan-Mu, tempatkan. Nah, ya kita mah tidak berharap di surga yang paling, pokoknya di mana aja deh, di pinggirnya juga jadi aja kan, Masya Allah ya. Allahu Akbar, kenikmatan di surga itu tidak bisa dibayangkan dengan mata, tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa dibayangkan dengan, tidak dengar dengan telinga. Saking nikmatnya kehidupan di surga. Allah. Di ayat 4-nya, wa yuzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan ia memberi peringatan alladzina, orang-orang yang qalu, mereka menyatakan ittakhadallahu walada, mengambil Allah seorang anak. Nah, ini kan sebentar lagi nih saudara-saudara kita akan memperingati Isa sebagai anak Allah. Enggak, bukan. Bagi kita Islam, Nabi Isa adalah nabi. Tidak bedanya dengan, sama aja seperti nabi-nabi yang lainnya. Tapi itu keyakinan mereka, kita hargai. Tapi kita sebagai orang Islam gak boleh. Bukan gak boleh lagi. Terlarang akidah kita. Ternodai. Gitu. Amal sebesar apapun kalau tidak ada iman, tak ada artinya. Gitu. Karena iman ini yang utama. Ibarat kalau komputer itu passwordnya ya, kuncinya. Tanpa kunci tidak bisa masuk. Nah ini. Malahum. Tidaklah bagi mereka bihi dengannya min ilm, dari pengetahuan, wala li abaihim, dan tidak li abaihim, bagi bapak-bapak atau nenek moyang mereka. Kaburat, alangkah besar, alangkah jelek kalimah perkataan, takhruju min afwahihim, yang keluar dari mulut mereka. iyakuluna illa kadziba. Tidaklah mereka menyatakan kecuali dusta yang menyatakan bahwa Allah itu punya anak. Nah ini. Jadi ini tentang akidah kan? Nah ini. Sebagai bimbingan yang lurus ayat doanya ya. Tuh lihat terjemahan Departemen Agamanya. Untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisinya. Dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan. Bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka yang menyatakan bahwa Allah punya anak. Mereka hanya menyatakan sesuatu kebohongan belaka. Maka barangkali engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, kata Al-Qur'an. Kita sudah berdakwah, Rasulullah sudah berdakwah, mereka tidak beriman, jangan bersedih hati. Itu ya Allah menghiburkan ini. Menghibur Nabi Muhammad saat mengadakan dakwah kepada orang-orang kafir yang menyatakan bahwa Allah punya anak. Masya Allah ya. Enak kok baca Quran itu kalau sudah mulai ya. Itu. Jadi jangan dikatakan bahwa belajar terjemah, belajar seperti ini harus pesantren kemarin. Pak Ari, saya kalau pesantren gimana? Saya usia sudah sepuh ya Pak ya? Sama, usia sudah sepuh. Mana kita harus kerja? Kalau pesantren kita kan nggak kerja. Nah insya Allah nanti. Awali dengan miliki dengan terjemah perkata. Miliki indeks Quran. Kemudian nanti miliki sistem menterjemah Al-Quran 8 jam. Itu karya dari Pak Solihin ya. Ikuti dia. Ada seminar-seminarnya ya Pak Solihin. Saya pernah ikut angkatan keberapa tuh Pak Solihin. Memang enak betul. Jadi 2 hari belajar sama beliau. Serasa seperti 5 tahun. Coba deh. Tapi harus ada dasar dulu. Kalau gak ada dasar memang agak repot. Karena beliau mendefinisikan fi'il madi, fi'il mudhari tidak dengan bahasa pesantren. Itu KBS, kata kerja, bentuk lampau kayak gitu ya. Tapi enak betul. Karena disertai dengan buku, disertai dengan CD. Saya tidak promosi ini, saya tidak dapat apa-apa. Karena saya hanya ingin, kita ini pintar belajar gitu. Jadi ada metode di toko-toko buku itu, ada metode Granada. Itu ada metode Bayani. Ada Al-Kashaf. Banyak lah ya, nanti insya Allah lagi saya kumpulkan. Nanti kita, ini lagi disusun ulang Bu Erni dalam PowerPoint. Jadi mudah kita belajarnya ya, insya Allah. Gitu. Dan, tapi untuk ibu dan bapak yang ingin mendapatkan di toko-toko buku ada banyak gitu ya. Bagaimana cara mudah menerjemah Al-Quran. Nanti ada satu, ada huruf-huruf bermakna. Ada satu huruf bermakna bi dengan li bagi, nah, kayak gitu. 2 huruf bermakna, 3 huruf bermakna. Jadi serasa... walaupun kita tidak bukan keluaran pesantren karena sudah keterlambatan ya, bukan berarti tidak boleh pesantren. Kalau anak kita masih muda ya kita harus pesantren ini mukti ini ya, pesantren sekolah. Tapi kalau kita kan sudah enggak mungkin pesantren lagi. Gitu. Nah, dengan pelajaran itu serasa kita keluaran pesantren gitu ya. Karena 8 itu kalau rajin bisa 8 jam. Kalau kurang rajin bisa 8 hari. Kalau kurang juga bisa 8 minggu, bisa 8 bulan. Enggak bisa juga 8 tahun atau enggak 8 tahun 8 windu. Bisa enggak jadi pinter kalau kita malas belajarnya. Insyaallah ya nanti programnya. Gitu. Saya juga tak henti-henti mencari ilmu. Memang kita banyak kekurangannya ya. Yang saya rasakan ada beberapa pesantren itu sudah bagus format pengajarannya. Ada juga yang sistem tradisional yang apa ya? Bagus tapi memang untuk pinter itu lama. Jadi banyak ya metode-metode di pesantren. Tapi belakangan pesantren-pesantren itu sudah canggih ya. Ada juga yang aplikasi melalui komputer. Jadi kalau dulu waktu saya ngaji, bayangin aja ngaji nahwu dan sorob itu tidak diterangkan di whiteboard atau di papan tulis. Jadi dia seperti membaca Safinatun Najah, membaca tafsir. Jadi akhirnya enggak pinter-pinter. Tapi kalau metode beberapa pesantren itu metodenya metode kayak kita belajar matematika. Karena memang itu rumus. baru kita paham, oh itu pantesan, gak pinter-pinter dulu gitu ya. Ngajinya ngaji baca gitu, bukan ngaji diterangkan seperti presentasi komputer untuk matematik, IPA, yang perlu rumus-rumus gitu ya. Nah ini, tapi ya mau dibilang apa ya, semuanya sudah terlanjur terjadi. Yang terjadi yang harus kita ini adalah mengisi waktu-waktu, sisa waktu yang ada supaya bermanfaat. Itu aja barangkali ya Bu ya. Bapak kemarin banyak yang bertanya, aduh saya baru sadar selama ini kemana. Alhamdulillah sadar ya. Coba kalau kita tidak memiliki kesadaran, kita meninggal dalam keadaan bodoh. Karena orang yang beramal tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya tidak diterima. Itu ya na'udzubillah. Kemudian di surah Fatir ini ya, surah ke-35 ayat 7. Oh iya, hari Jumat ngaji ya seperti biasa di Depok. Tapi untuk Sabtu dan Ahadnya diliburkan. Sabtu Minggu, Sabtu Ahad. Karena kan kalau menurut kalender di saya ini ada hari raya itu hari Senin. Entah, nanti biasanya suka ada juga yang duluan. Nah itu. Jadi Sabtu Ahad kita liburkan. Hari Jumatnya tetap ngaji ya, datang ya. Untuk program-program aplikasinya sudah lumayan Bu Eri jadi, tapi tinggal itu ya. Nah nanti bentuk tulisannya diperindah lagi. Nanti saya lihat hasilnya betapa bagusnya materi kita ini. Jadi 2009 saya mencanangkan tidak ada orang yang tidak ngerti tentang tajwid. Mudah belajar tajwid. Mau komputer, lebih gampang. Nah itu, gak ada komputer lewat PCD. Gak ada PCD lewat kaset. Gak ada kaset lewat tulisannya. Karena tulisannya lagi diperbaiki Bu Erni. Sudah ya mulai. Ayat surah ke-35. Kenapa saya bicara terus ini sambil buka ini ya. Jadi kalau di radio kan gak boleh ada jeda. Ini sambil buka halaman. Surah ke-35 ayat ke-7. Surah Fatir. Ayat ke-7 berarti ada di halaman 435. Enak kan Pak Joko halamannya. Iya Pak Aris, saya lagi baca Quran terjemah perkata, tiba-tiba ada orang, kok itu bagus ya. Iya memang bagus. 30 juz lagi ya. Dulu saya menginginkan ini, yang 30 juz seperti ini. Dulu ada karya waktu saya di Sukabumi itu dari ini, dari pesantren Gunung Puyuh ya. Tapi itu baru 15 juz. Dan terjemahnya pakai Arab Melayu lagi, nggak pakai sakal. Ya enak sih, cuman agak lama gitu ya. Kalau ini enak gitu ya, bahasa Indonesia. Karena kita kan memang kemampuan ilmunya ya, cetek gitu. Tapi alhamdulillah, insya Allah lah. Yang penting banyak bertanya. Sama seperti halnya kaget orang melihat kemampuan saya komputer. Pak Ari jago amat komputer. Hei, saya mah orang gaptek. Punya komputer, bisa komputer juga baru dia 2-3 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah, bisa menyusul orang. Saya bisa mengedit film, bisa ini, bisa itu. Karena banyak bertanya. Saya sampaikan bukan mau sombong-sombongan. Saya ingin menyampaikan bahwa dengan belajar, dengan banyak bertanya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Banyaklah bertanya kamu kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu gitu ya. Dengan berbekal itu, alhamdulillah saya ngedit film enggak usah kegelodok. Ngedit lagu, ngedit pengajian dan apa, alhamdulillah ya. Komputer rusak bisa dikerjain sendiri. Susah sama Mas Adit ya, ada dari ya Bandung insyaallah atau yang lainnya. Ada ketemu ya surah ke-35 ayat 7. Nah ini. Halaman 435. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebelumnya tentang setan. Setan itu musuh yang nyata tuh. Ya, ayat 6-nya. Innasy syaithana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu lihiz, ya bukan kol-kol, hizzai, hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kalau kita ngikuti setannya, penghuni neraka yang nyala-nyala. Tetapi, alladzina kafaru lahum azabun syadid. Untuk orang kafir ada siksa. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Bagi orang yang beramal soleh, iman dan beramal soleh, ada pahala yang besar. Tapi memang membaca ayat ini ibu harus lihat ke sebelumnya ya, biar nyambung. Bahkan mulai beli asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul itu tidak begitu mahal ya, insya Allah disesuaikan dengan manfaatnya. Sekitar 2-30 ribuan lah di toko-toko buku, silahkan. Mahal memang, tapi ya manfaatnya. Nah ini ayat 6. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Makanya ada haji ini kan, nanti ada jumroh, ya, ada ngelempar 7 batu. Itu berarti setan adalah musuh abadi kita. Tapi jangan sampai ke tanah suci setan dilempari, pulang dari tanah suci di Indonesia setannya dipelihara. Iya, kaca dipelihara. Kita berduduk-duduk di televisi berjam-jam, lupa sholat, lupa ngaji. Nah ini, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongan, ya, golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala besar. Sayang waktunya ya. Ibu dan Bapak, baru nyambung ungkapan-ungkapan ini, ayat-ayat ini, manakala kita nanti membaca ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Karena itulah Al-Quran. Al-Quran itu ada keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Makanya kan kadang-kadang ada Ustadz Karbitan, baru tahu satu ayat langsung dia berdalil. Dia lupa, padahal tentang sesuatu hal itu tidak hanya dalam satu ayat. Jadi dia harus baca ayat yang lainnya, harus baca hadis, baca pendapat ulama, ini dan itu ya. Gitu, jadi kalau baru sedikit mah jangan sombong lah ya. Gitu, harus banyak ngaji. Belum sedikit sudah berpendapat menyalahi hal yang benar. Baik ibu dan bapak, ada saran, ada kritik, gak usah sungkan. Silahkan sampaikan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. Benarnya dari Allah, salahnya kebodohan saya. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006-007-007-007-7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 850-4908 dan 850-7664 dengan Ibu Hajah Astuti.